بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati ahibba'i rahimanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita pada penjelasan afatul uzlah. Masih dalam penjelasan sisi negatif daripada uzlah, mengasingkan diri. Dan kita dalam kesempatan yang lalu baru menjelaskan, merincikan satu daripada kekurangan uzlah, dan tentunya ini juga merupakan sisi positif dari berbaur dengan masyarakat. Maka yang kedua, al-fa'idatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua kata Al-Imam Qudamah rahimahullah ta'ala, keuntungan berbaur juga ini menunjukkan kekurangan uzlah. An-naf'u wal-intifa', yaitu dengan berbaur akan ada bisa memberi manfaat dan mengambil manfaat. Jadi kita bisa memberikan manfaat pada orang lain sebagaimana juga kita akan mendapatkan manfaat dari orang lain. Dan tentu ini tidak mungkin terjadi dengan sendirian, melainkan mesti bersama orang lain, berbaur bersama yang lainnya. Amal intifa'u bin nas fabil kasbi wal mu'amalah. Adapun bisa saling memberikan manfaat kepada manusia, ini bisa dengan cara al-kasbi, usaha, dan mu'amalah, ya bergaul dengan manusia. Jadi usaha-usaha kita dan pergaulan kita bersama hamba yang lainnya, ini akan bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan kita pun bisa mengambil manfaat darinya. Wal muhtaju ila dzalikal muttarrun ila tarkil uzlah. Dan orang yang membutuhkan hal itu, maka mesti dia meninggalkan uzlah. Orang yang membutuhkan ada usaha dan juga menyalurkan usahanya, maka ini memaksa dia mesti meninggalkan, mengasingkan diri. Wa amma in kana ma'ahu ma yaqnihi fal uzatu afdal. Adapun orang-orang yang memiliki rasa qanaah, kecukupan sederhana, maka uzlah memiliki keutamaan. Illa ayak sudah tasdiqo bikasbihi, kecuali ia menginginkan dari tujuan usahanya itu adalah bersedekah. Fadhalika afdhal minal uzlah, maka ini lebih utama dari uzlah. Kalau orang memiliki rasa qanaah yang cukup dalam kehidupan dunia sederhana, kemudian dia punya pengetahuan yang cukup, maka uzlah punya keutamaan. Tapi ini bisa dikalahkan dengan orang-orang yang berbaur dengan manusia, bersabar dengan gangguan manusia, bahkan dia bermuamalah, berusaha, dan usahanya itu untuk disedekahkan bersama orang lain, maka ini lebih utama dari uzlah. Illa an takuna al-uzlata mufidatan lahu ma'rifatallahi ta'ala wal anasi bihi an kasfil wal basira la an awhamin wal khayalat fasidah. Kecuali uzlahnya itu menjadikan bermanfaat baginya dengan dia memahami Allah Subhanahu, mengetahui siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merasa tenteram dengan uzlahnya tersebut, ya, dengan apa, rasa tenteram dari pengetahuan dia itu, bukan dari sisi awham, yaitu keraguan-raguan, wal khayalat, dan khayalan-khayalan fasidah yang rusak. Ya, yang intinya bahwa kadang dari sisi tertentu uzlah lebih utama, tapi dari sisi yang lain berbau lebih utama. Ya. Jadi kalau kita ingin memberikan manfaat pada orang lain, maka tentunya berbaur itu lebih utama. Karena kalau orang uzlah, kalaupun uzlahnya beberapa orang, itu tidak banyak yang dia berikan manfaat kepada orang. Tapi kalau berbaur dengan banyak orang, maka yang dia usahakan, kemudian dia sedekahkan, berbagi dengan orang lain, maka ini lebih utama, karena akan berbanyak yang diberikan kebaikan. Menghadirkan rasa bahagia, membahagiakan orang lain, itu ibadah azimah, ibadah yang besar. Wa amman nafa' fahuwa ayanfa'un nas imma bimalihi aw bibadanihi liqada'i hawajihim. Adapun mengambil manfaat atau memberi manfaat, ya, maka kita bisa memberi manfaat pada manusia dengan harta kita, dengan badan kita, untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa man qadara ala dhalika ma'al qiyami bihududi syar'i fahuwa afdhal min al-uzlah in kana la yastaghilu fi uzlatihi illa biwatil shalah wal a'malul badaniyah. Jadi orang-orang yang punya kemampuan itu, memiliki kemampuan memberikan manfaat bagi orang lain, dan dia bisa menegakkan batasan-batasan syariat bersama berbaur itu, maka ini lebih utama dari uzlah. Maka ini lebih utama dari uzlah. Kalau uzlahnya ya tidak menyibukkan, kalau tidak menyibukkan dirinya pada uzlahnya itu perkara-perkara yang nafilah, salawat, amal badaniyah dan seterusnya. Kalau seorang hanya uzlah ingin mengamalkan amalan yang sunnah saja, ya sementara orang lain berbaur itu bisa menegakkan batasan-batasan syariat yang wajib, dan dia juga bisa melaksanakan berbagi kebaikan dengan orang lain, maka berbaur dalam hal ini lebih utama daripada uzlah. Ya. Ini faedah yang keberapa? Faedah yang kedua. Faedah yang kedua secara umum menunjukkan betapa ya sisi positif daripada berbaur. Walau tentu di sana juga tidak menutup kemungkinan ada sisi positif dari apa? Dari uzlah. Ya. Tapi bila kita ingin memberikan manfaat dan mengambil manfaat dari orang lain, tentu berbaur jalannya. Ya. Al-fa'idah ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, jazakallahu khair. Ya. Ta'dibu wa ta'addub. Wa na'ni bihi al-irtiyadi bimaqasatin nas. Yang ketiga ini apa? Memberikan pendidikan dan mendidik diri. Mendidik diri dan ya, mendidik orang lain. Artinya di sini dimaksud adalah al-irtiyad, yaitu melatih menghadapi manusia. Wal mujahada fi tahammuli adahum, dan bersabar, bersungguh-sungguh dalam bersabar ya pada gangguan-gangguan mereka. Wa kasun nafsri, dan mengalahkan ambisi. Wa qahru syahwat, mengalahkan syahwat. Wa dhalika afdhal min uzlah, maka ini lebih utama dari uzlah. Fi haqqin ma lam tatahaddabul ahlakihi, maka ini lebih utama dari haknya uzlah ya, selama dia apa ya tidak terdidik akhlaknya ya. Jadi di antara faedah berbaur adalah seorang akan bisa mendidik dirinya dan juga memberikan pendidikan pada orang lain dalam latihan-latihan menghadapi orang lain. Kalau orang itu sendirian, biasa sendirian, dia tidak akan bisa menghadapi banyak orang. Ya, dan dakwah itu mesti kan berinteraksi dengan banyak orang. Karena kewajiban dakwah itu harus ada. Dan orang yang berbau dengan manusia, dia punya keutamaan di situ dengan dakwah, ngajak manusia. Dia tahu ini kelompok, ini begini karakternya, ini orang, ini begini karakternya. Maka dilatih. Ketika dia uzlah, ya maka dia tidak bisa, ya dia tidak bisa melatih dirinya bagaimana menghadapi orang dan bagaimana bicara dengan orang yang karakternya demikian dan demikian. Ya. Juga ketika kita melatih diri menghadapi seorang dalam sikapnya dan seterusnya, maka di sana menuntut untuk apa? Mujahada an adahum, yaitu bersungguh-sungguh bersabar daripada gangguan-gangguan mereka. Ya. Serta juga apa? Menahan ambisi kita. Kita punya keinginan, kita punya ambisi, punya tujuan dalam berinteraksi dengan orang, tapi kan tidak bisa memaksakan kehendak kita. Maka kita juga mesti melatih untuk menahan ambisi kita, sebagaimana kita juga harus memaksa untuk apa? Melemahkan syahwat kita pada orang lain, ya. Maka yang demikian kata Syekh, hada afdal min uzlah. Ini lebih utama dari uzlah selama seorang itu akhlaknya tidak terdidik dengan baik. Artinya kalau orang akhlak kita belum terdidik dengan baik, maka kita perlu berinteraksi dengan orang untuk belajar. Bahkan kalaupun terlatih akhlaknya dengan baik, dia mesti mengajarkan pada orang lain bagaimana cara berinteraksi yang baik. Ya. Wa yanbaghi ayyubhama an riyadhata la turadu li nafsiha. Ini perlu diperhatikan oleh Syekh yang mengatakan bahwa wa yanbaghi ayyubhama, seyogyanya kita mesti paham an riyadhata la turadu li nafsiha, bahwasanya latihan diri itu bukanlah tujuannya itu. Jadi latihan kita bukan semata-mata latihan saja. Kama la yuradu dhalika fi riyadhati dabba, sebagaimana kita tidak menginginkan melatih seekor hewan. Bal muradu minha an tutakhadha muraqaban tuqatta alaihi arahil. Tapi yang kau maksudkan dari melatih kuda-kudamu ataupun kendaraan-kendaraan dari hewanmu itu adalah agar kita bisa menaikinya dengan tujuan kita bisa sampai pada tujuan yang kita hendak tuju dalam perjalanan. Wal badanu mutiyatun yasluku fiha tariqatul akhirah. Dan badan itu adalah merupakan kendaraan yang harus kita tempuh ya agar sampai ke negeri akhirat. Wa fiha syahwatun illam tuksaru jumihat biraqibiha fit tariq. Dan di dalam badan kita itu ada syahwat yang apabila tidak dikendalikan, maka akan apa? Mencampakkan bagi orang-orang yang berkendaraan di dalam perjalanannya. Faman istaghala tulu umrihi bi riyadati kana kaman istaghala tulu umrihi bi riyadid dabba walam yuraqibuha. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dalam barang siapa yang menyibukkan sepanjang usianya dengan melatih diri, hanya riyadu aja, hanya melatih diri dengan kendaraan itu, seperti orang-orang yang menyibukkan dirinya pada sepanjang usianya dengan apa, riyadu, melatih dabba, seekor hewan, tapi dia tidak mengendarainya. Wala yastafidu illa khalasu min adduha wa rafathuha, tidak bermanfaat baginya kecuali hanya gigitan dan kotorannya. Ya, wahyalil umri faida, walakin laysat hiya muqtamul maqsud. Memang ada faedahnya, tapi bukan itu tujuan utamanya. Maksudnya bahwa kita mesti tahu bahwa melatih diri kita itu bukanlah semata-mata melatih, memaksa berletih-letih pada diri kita. Tapi tujuannya adalah bagaimana latihan itu bisa bermanfaat bagi kita menuju negeri akhirat. Sebagaimana seorang melatih diri dalam kendaraan-kendaraan, kita punya kuda misalnya, kita latih kuda itu dengan baik. Tujuan kita melatih kuda itu bukan agar kuda itu terengginas, kuda itu kencang larinya, bagus, bukan semata-mata itu. Tapi lebih daripada itu, bahwa kita akan menggunakan kuda ini sebagai alat kendaraan yang menyampaikan kita pada tujuan perjalanan kita. Sehingga kuda itu bermanfaat bagi kita sebagai kendaraan yang akan menyampaikan kita pada tujuan utama kita, sehingga kita tidak berletih-letih dengan berjalan kaki, tidak berletih-letih ya dengan berlari, tapi dengan kendaraan tersebut. Begitulah kita, begitulah badan kita, di mana badan kita mesti dilatih dengan baik agar menuju negeri akhirat. Karena dalam badan kita ini ada syahwat, ada syubhat, yang apabila tidak ditampakkan, apabila tidak dibentengi, dilatih diri ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti seorang berkendara dengan tunggangannya, kemudian dia dicampakkan dari kundangannya dalam perjalanannya. Subhanallah ya. Jadi kita melatih diri bukan semata-mata latihan diri, tapi untuk menyampaikan kita pada negeri akhirat. Sebagaimana kita melatih seekor kuda bukan untuk terengginasnya kuda semata, tapi agar kita sampai dengan kuda itu ke tujuan perjalanan kita ya. Nah, ini akan bermanfaat ya, yang seperti ini dengan berbaur ya. Wa amma ta'dib, ada perkataan nih. Kama qila li rahibin, sebagaimana dikatakan kepada seorang rahib, seorang ahlu ibadah. Ya rahib, faqala lastu bi rahib. Orang itu mengatakan, wahai rahib, aku seorang yang rahib. Maka rahib itu mengatakan, aku bukanlah seorang rahib. Innama ana qalbun uqurun. Habastu nafsi hatta la aqarun nas. Aku ini bukan seorang ahlu ibadah. Tapi sungguhnya aku ini adalah seekor anjing. Ya, innama ana qalbun uqur. Sungguhnya aku adalah seekor anjing yang menggigit. Seorang anjing, seekor anjing penggigit. Gimana ini? Anjing yang suka gigit lah gitu ya. Habastu nafsi hatta la aqarun nas. Tapi aku menahan jiwa, aku menahan diriku sampai aku tidak menggigit manusia manapun. Wa hada hasanun bil idafati ila ma yuqiru. Maka ini baik kalau ditinjau dari sisi apa? Dari anjing yang menggigit. Ya, kan dia tidak menggigit. Aku ini seperti anjing penggigit, tapi aku berusaha menahan diriku sekuat mungkin untuk tidak menggigit manusia manapun. Kata saya ini baik kalau dibandingkan dengan anjing penggigit. Ya. Walakin layam bagi ayak tasiru alih, tapi tidak boleh mencukupkan membatas diri hanya semata-mata itu. Tapi lebih daripada itu, dia mesti berbuat kebaikan, bukan hanya menahan diri tidak menggigit manusia, tapi dia mesti memberikan manfaat. Maka saya mengatakan berikutnya, wa amma ta'dibu, adapun melatih kepada orang lain, mengajarkan kebaikan pada orang lain, mendidik orang lain, fahuwa ayu adab ghairahu, maka dia mesti memberikan adab, akhlak, pendidikan kepada yang lainnya. Wa yatruku ilaihi min daqil afat ma yatruku ila nashril ilmi ala ma dzakar. Dan dia mesti menyebarkan ilmu sebagaimana kami sebutkan ya. Jadi kan dengan menyebarkan ilmu, mengambil ilmu itu ada dengan interaksi. Seorang tidak mungkin mengambil ilmu dari orang lain kecuali berinteraksi. Seorang juga tidak mungkin mengajarkan pada yang lain kecuali ada interaksi, berbaur dengan sesamanya. Memang di sana ada sisi negatif, tapi sisi positif jauh lebih besar ya. Terutama kita para pelajar ilmu, para pemula dalam mengenal ilmu, yang haus akan agama Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya adalah berbaur. Ya, dengan seperti ini kita berinteraksi, menghadiri majelis ilmu dan seterusnya, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan yang didapatkan daripada uzlah. Al-fa'idah ar-rabi'ah al-istinas wal inas, yaitu menenangkan dan memberi ketenangan. Wa qad yakunu mustahabban kal istisnasi bi ahli taqwa. Kadang-kadang ini menjadi dicintai, disunnahkan, dianjurkan untuk kita itu apa? Ya, istisnas, meminta ketenangan dengan berbaur dengan ahli taqwa. Wa qad yaqsudu bihi tarwihul qulub min karbil wahda. Dan kadang-kadang juga dimaksudkan apa? Untuk mengistirahatkan hati kita dari apa? Dari beban yang sangat berat. Jadi kalau antum beban hidup kadang berat, gundah gulana, maka perlu ketenangan. Dari mana didapatkan ketenangan? Bisa berbaur dengan orang-orang yang baik. Di sini apa? Meminta ketenangan kepada ahlu taqwa. Karena orang yang bertakwa akan memberikan ketenangan dengan nasihat-nasihatnya. Menenangkan bagi hati kita, menenangkan bagi badan kita. Dengan apa? Dengan ilmunya, dengan nasihatnya. Ya, dia akan membawakan firman Allah dan hadis Nabi dan kisah-kisah orang terdahulu yang tentu mendapatkan beban yang lebih berat dari kehidupannya ketimbang kita. Ya. Payam bagi ayakunal istisnasu bi ba'dis sa'at biman la yufsidu baqiyatiha. Maka hendaklah menjadikan ya menenangkan dirinya di sebagian waktu, sebagaimana dia tidak boleh merusak sisa waktu yang lainnya. Wal yahrisu ayakuna hadithuhu inda liqa bi umuriddin, dan hendaklah dia menjaga setiap ucapannya dalam perjumpaan dengan manusia menyibukkan diri dalam perkara agama. Ya. Jadi ketenangan, kita mesti kadang-kadang kita masih menenangkan diri beberapa saat. Boleh silakan menenangkan diri, ujlas mengasingkan diri saat. Tapi tidak boleh merusak waktu-waktu kita yang lainnya. Dan kita juga mesti menjaga dalam perjumpaan kita dengan banyak orang, ini pembicaraan kita senantiasa ada pada titik agama. Ya, di sini wal yahris ayakuna hadithu inda liqa fi umruddin. Hendaklah dia menjaga dalam ucapan-ucapannya ketika jumpa dengan saudaranya, mesti berbicara dalam masalah agama. Ya, ada pembicaraan agamanya. Nah, ini pentingnya. Jadi memang bisa dibedakan, kalau orang yang berkumpul di majelis-majelis ilmu pasti tidak jauh pembicaraannya apa yang dibicarakan dalam majelis ilmu. Walau tentu dalam titik tertentu tidak berbicara masalah dunia, masalah muamalah, tapi selantiasa dikaitkan hatinya penuh dengan masalah akhirat. Pasti bertemu dengan saudara yang tidak jauh dari berbicara agama. Karena sungguhnya di bawah aturan agama, kita mau ngapain, mau bermuamalah, jual beli, ada aturan agama di sana. Ya, kita mau berbicara tentang keluarga, ada aturan agama. Kita mau berbicara tentang kondisi alam, ada aturan agama. Mau berbicara pemerintahan, ada aturan agama. Subhanallah, agama kita telah mengatur sesuai dengan sembilan rupa, maka yogyanya pembicaraan kita bermanfaat dengan sisi keagamaan tersebut. Ya. Kemudian al-faidatul khamisah, faidah yang kelima disebutkan di sana, fi naili thawabi wal inalatihi, yaitu dengan berbaur kita akan mendapatkan thawab. Apa thawab? Balasan kebaikan. Ya. Wa inilah, dan kita bisa mendatangkan pahala. Ya. Amal awalu fabi huduril janaizi. Jadi di antara keuntungan berbaur yang bisa mendatangkan pahala, atau kita mendapat pahala dan bisa memberikan pahala pada orang lain, di antara adalah hudur janaiz. Kita bisa hadir di dalam pengurusan jenazah. Ya kan? Nah, ini bisa orang buat pahala besar. Di mana kewajiban kita terakhir kepadanya adalah mengurusi jenazahnya sampai dikuburkan. Maka takziah, memandikan, pokoknya ngurusin jenazah deh, apa aja bentuknya. Ya. Maka ini bisa mendapatkan pahala yang besar dan bisa mengajak orang lain berpartisipasi dalam pahala bersama kita. Wa ilatul mardha, atau juga mengunjungi orang-orang yang sakit. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang utama juga adalah mengunjungi orang yang sakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa demikian. Bahkan ini di antara metode jitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Dia senantiasa mengunjungi orang yang sakit sampai pun itu adalah musuhnya, musuh dakwahnya. Orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menganiaya Nabi, ketika dia sakit, Nabi menjadi orang pertama yang hadir untuk menjenguknya, mendoakannya, dan seterusnya. Akhirnya orang ini jatuh cinta pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita gunakan untuk dakwah. Ya, jadi momen-momen tertentu kita mesti mengalahkan emosi kita, mengalahkan keegoan kita. Karena yang kita dakwahkan bukan pribadi kita. Yang sedang kita mengajak orang lain bukan kepada agama diri kita, tapi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ud'u ila sabil rabbik. Serulah manusia ke jalan Rabbmu, bukan ke jalanmu, ke jalan Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu pahalanya juga besar. Walau nanti juga punya ada etika-etika bagaimana kapan waktu yang tepat untuk kita apa namanya? Ya, berkunjung kepada orang yang sakit. Bahkan ketika saya di Saudi Arabia itu para masyayikh itu menyempatkan diri ke rumah sakit-rumah sakit untuk berkunjung. Saya tahunya ketika saya di rumah sakit. Ya, saya tahunya ketika saya di rumah sakit, waktu itu saya 8 hari di rumah sakit. Dan diimpus semuanya, sudah enggak ada jari dan kaki, ditusuk dengan jarum. Dan setiap hari ada aja syekh yang datang, karena kan saya belajar sama mereka beberapa syekh. Dan yang tidak belajar pun saya tahu itu syekh-syekh ngajar gitu. Dia hadir ya, di setiap ruang itu disalamin, ditanyain, sampai saya pun ditanyain gitu. Sampai saya akhirnya ketemu sama guru saya. Ya, kita ngobrol banyak di situ. Dan memang begitu, jadi mereka menyempatkan diri, terutama hari Jumat biasanya, menyempatkan diri ke rumah sakit itu. Para syekh itu mendatangi, mendoakan. Dan tidak sedikit juga ada yang dikasih duit. Tapi saya enggak dikasih duit saat itu. saya enggak dikasih duit. Ada juga dikasih duit. Subhanallah, ini ya, mereka demikian. Tapi rumah sakit kita boleh enggak kita jenguk asal gitu? Kayaknya enggak boleh ya. Ya, di sana begitu, subhanallah, ya. Ini iyada al-mardha, iyadatul marid. Menghadiri orang-orang yang atau menjenguk orang-orang yang sakit. Masyaallah. Wahudurul amlakat, dan juga menghadiri akad-akad, ya akad nikah, ada undangan akad nikah, ya hadir, bagian dari kebaikan. Akad jual beli sebagai saksi, hadir, tidak masalah. Yang penting jangan ada riba, gitu kan? Wadawat, dan juga menghadiri undangan-undangan, ya undangan walima, undangan akeko, ya undangannya secara pribadi, maka hukumnya wajib. Ya. Fafiha thawabun min jihatin idkhali sururi alal mu'min. Maka di dalamnya ada pahala yang besar dari sisi memasukkan kebahagiaan pada orang-orang beriman. Memasukkan kebahagiaan pada orang lain itu ibadah besar, dan itu akan mendapatkan pahala besar karena kita bisa memasukkan kebahagiaan bagi orang lain. Kalau seandainya hadirnya kita kepada undangan-undangan itu membuat orang bahagia, dan tentu tidak ada hal yang menghalanginya untuk kita hadir pada undangan tersebut, maka datanglah. Karena itu akan mengalirkan pahala dengan semata-mata orang itu bahagia dengan kehadiran kita. Itu sudah pahala. Ya, apalagi belum dari sisi-sisi yang lainnya. Wa amma tsani, adapun yang kedua dari ini, yang tadi pertama dari faedah yang kelima, sekarang yang kedua dari faedah yang kelima, bahwa ayat taha babahu linasi liyu'izzuhu wa yuhanni'uhu au ya'uduhu, ya. Maka dia akan membuka pintu-pintu bagi manusia dalam takziah, dalam tahni'ah, dalam iyadah. Artinya mendapatkan pahala itu mudah. Ya, bisa dengan cara apa? Membuka pintu-pintu bagi manusia kebaikan-kebaikan. Seperti membuka pintu takziah ketika orang mati. Seperti membuka pintu tahni'ah ketika ada orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kan tahni'ah itu apa? Selamat, ya. Ya. Au ya'uduhu, atau memberikan apa namanya pintu-pintu kebaikan dari orang mengunjungi orang lain, seperti ya'udul marid, ya, mengunjungi orang yang marid. Fa innahum yunaluna bidzalika thawaban, maka mereka semua akan mendapatkan pahala dari semua itu. Wa kadzalika in kana minal ulama'i fa adzana lahum fi ziyaratihi, begitu pula apabila diizinkan oleh seorang ulama untuk seorang menziarinya. Jadi di antara keutamaan itu ziarah kepada para ulama, mengunjungi rumah-rumah ulama bila diizinkan olehnya, karena waktu ulama sangat mahal. Bahkan di ulama tertentu, ya, dia tidak menerima tamu kecuali hari tertentu, waktu tertentu, karena waktunya digunakan untuk mengajar, untuk murojaah, baca kitab. Jadi sampai dibuat waktu, kalau ingin berjumpa dengan saya bertamu, hari ini jam sekian saja, sampai sekian. Maka akan bergantian orang datang kepadanya. Nah, waktu ulama itu berharga. Begitu ya, waktu para ustadz itu berharga. Nah, kalau di rumah dia mesti baca kitab itu. Jadi kalau antum mau berkunjung kepada, harus izin dulu, janjian dulu. Walaupun kayak saya sih banyak santainya. Ya. Tapi mesti demikian akhlaknya. Sampai disebutkan wa kadzalika in kana minal ulama fa adina lahum fi ziyaratihi, kalau seandainya itu para ulama dan bila diizinkan baginya untuk ziarah, maka ziarahlah. Karena ziarah para ahlul ilmi, ya, ini bagian dari akhlak yang mulia dan akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, ya, subhanallah. Ini tentu berbaur, ya, bagaimana kalau sendirian, ya. Tapi di sini dikasih penjelasan oleh Syekh, walakin yang bagi ayuzina sawabah hadil mukhalatat bi afatiha, fayurajjiha al-uzlata al-mukhallatata wa qad kana aktsara salafi yu'athiruna al-uzla 'alayha. Tetapi mesti juga diperhatikan ya, bahwasanya dia mesti menimbang pada dirinya pahala-pahala dengan berbaur dan pahala-pahala dengan keburukan-keburukannya. Jadi berbaur punya banyak kebaikan, seperti akan mendapatkan banyak pahala, tapi juga di sana ada sisi negatifnya. Maka dia mesti menguatkan mana yang lebih kuat, antara berbaur atau uzlah. Karena sebagian salaf, kebanyakan salaf ini mereka lebih memilih uzlah atasnya. Ya, ini kata Al-Imam Qudamah rahimahullahu taala. Ya. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, at-tawadu, yaitu adanya ketawaduan. Wala yaqdiru ala dhalika fil wahdati, dan tidak mungkin seorang tawadu dengan sendiriannya. Tawadu itu merendahkan dirinya, hatinya di hadapan orang lain. Ya kalau sendirian di hadapan siapa dia mau merendahkan, ya kan? Faqad yaqulul kibru sababan fi ihtiyarihi al-uzlah. Kadang-kadang seorang yang sombong sebabnya karena dia memilih uzlah. Bisa ya, orang sombong dengan uzlah. Bisa. Ini saya mengatakan demikian. Wa yamna'uhu fil mahafil at-taqsir fi ikramihi wa taqdimihi. Ya, dan dia ya kalau orang uzlah mencegah dirinya untuk apa? Untuk bermajelis. Ya, karena merasa dirinya lebih mulia, karena lebih mementingkan dirinya, enggak mau itu orang-orang buruk, sudah ngklaim orang buruk. Oh, saya pengennya uzlah, pengen ibadah kepada Allah aja, enggak interest sama orang jelek-jelek semua. Sudah mengatakan orang jelek semua. Ya. Rubama tarfa an mukhalatatuhum liirtifai mahaluhu inda nafsi aw nahwi dalik, ya. Tapi sangat mungkin juga seorang itu ketika bermukhalatah, berbaur juga, sangat mungkin dia juga akan meninggikan dirinya. Baik uzlah ataupun mukhalatah, ada sisi positif dan negatifnya, ya. Nah, di sini terakhir mungkin saya sebut di sini. Ya, pas jam 6. Wa alamatu min hadis sifat wa alamatu min hadhihi sifatihi ayuhibba ayuzara wa la yuhibbu ayyazura. Tanda-tanda orang itu ada kesombongan atau kurang tawadu lah minimalnya, saya mengatakan dia lebih dicintai untuk dikunjungi daripada dia mengunjungi. Sukanya kalau dikunjungi, kalau ngunjungin ogah, enggak mau saya. Pokoknya kalau kamu butuh ke saya sajalah. Gitu ya. Wa yafra bi taqarrubi salatin wal awami ilaihi wa istima'ihim ala babihi. Dan dia berbangga-bangga dengan bitaqarrubi salatin, itu dengan dekatnya dengan para penguasa. Dia lebih senang ya, bahagia kalau dengan para penguasa, orang-orang yang punya jabatan. Wal awam ilaihi ya ustima'ihim ala babihi. Jadi dia senang kalau yang datang itu adalah para penguasa ya, yang datang ke di ngetok rumah pintunya. Atau watakbil yadihi, atau senang kalau tangannya diciumin gitu ya. Fajuratu bihadha sabab jahalun, maka ujilah dengan sebab ini adalah kebodohan. Li anna tawadu la yaghuddu mim mansabil kibri, karena tawadu itu tidak merendahkan ya derajat di hadapan orang-orang yang mulia. Jadi ketawaduan kita pada orang tidak berarti menghinakan diri kita, ya. Nah, tapi sebelum jawab ini saya akan jawab pertanyaan yang lalu ya, yang bedanya apa antara khalaqa dengan ja'ala, seperti dalam surah apa? Ghafir pada ayat yang keberapa? 76 dan apa? 67 dan 79. Kita bacakan dulu ayatnya. Qulati khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tibla. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari, diperhatikan. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Asal penciptaan manusia dari apa? Dari tanah. Kemudian dijadikan segumpal mani, segumpal darah, segumpal daging. Kemudian mengeluarkan kalian menjadi bayi dan seterusnya, sampai itu aja. Kita bandingkan pada ayat yang ke 79, 79. Allah mengatakan, Allahu ladzi ja'ala lakumul an'am. Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian al-an'am. Al-an'am menjadikan bagi kalian al-an'am, apa an'am? Hewan-hewan ternak. Ditarkabu minha, untuk kalian kendarai sebagiannya, wa minha ta'kulun, sebagian untuk kalian makan. Beda enggak? Beda. Di awal Allah pada ayat yang berapa? 67 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Sedangkan pada ayat 79 Allah yang telah menjadikan sebagian hewan ternak kalian makan, sebagian untuk kendaraan. Apa beda kalimat ja'alan khalaqu dalam bahasa Arab? Beda. Ini saya bacakan di sini ya. Maka lihat dari ayatnya sudah beda. Innal khalqa huwal ijadul mabdi'i minal adam. Jadi kalimat khalqa, khalaqa itu adalah mengadakan sesuatu yang pemula, mengadakan permulaan sekali, mengadakan sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada di awal permulaan. Paham ya? Sedangkan ja'ala fahuwa fi'lun yakni takdiru au intaji au idfa'i hay'a muayyana wa halin muayyanan muayyanin ala syai'in tama khalquhu fi'lan qabalan qabulan. Artinya kalau kalimat ja'ala itu bukan menciptakan baru, tapi sesuatu yang telah dicipta dirubah menjadi sesuatu yang kondisi berikutnya pada kondisi berikutnya. Ya. Seperti tadi Allah menciptakan kalian dari tanah. Ini awal sekali dari tanah. Penciptaan awal dari tanah, iya kan? Tapi ketika Allah mengatakan dan Allah yang telah menjadikan kalian hewan ternak kan banyak. Sebagian jadi apa? Kendaraan, sebagian jadi apa? Dimakan. Tapi bukan ja'ala, Allah tidak sedang menceritakan tentang penciptaan hewan, tapi menjadikan manfaat hewan bagi manusia. Sedangkan pada ayat 60 berapa tadi? 67 menciptakan permulaan penciptaan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga yang ini tergelincir mu'tazilah di dalamnya, ketika Allah mengatakan apa? Hamim wal kitabil mubin, apa? Inna ja'alna Qur'anan Arabian, ya kan? La'allakum taqilun. Kami jadikan Al-Quran itu adalah dengan bahasa Arab agar kalian berakal. Kata Mu'tazilah, makna ja'ala sama dengan khalaqo. Kata Mu'tazilah, khalaqo dan ja'ala maknanya sama. Ya, yaitu menciptakan. Berarti apa? Allah kalau dikatakan ja'ala maknanya khalaqo, berarti Allah telah menciptakan Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah makhluk. Padahal beda antara ja'ala dan khalaqo, tidaklah sama. Ya, dan banyak ayat dicontohkan di sini antara ja'ala dan khalaqa tidak ada kesamaan. Contoh misalnya dalam surat An-Nahl, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dalila, dan Allah menjadikan kali. Atau ada yang lebih bunda adalah pada ayat Ar-Rum. Allah mengatakan dua nih, ada Rum langsung dua kalimat khalaqa dan ja'ala. Ar-Rum ayat 54. Allah mengatakan Allahu ladzi khalaqakum min dhifin summa ja'ala min ba'di dhifin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Lihat. Allahu ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian. Kita menciptakan kita. Min dhifin dari apa? Dari lemah. Summa ja'ala, kemudian Allah menjadikan kita apa? Dari lemah menjadi kuat. Dari kuat menjadi lemah. Kan beda. Ya. Jadi beda antara kalimat khalaqa dengan ja'ala. Ya. Secara umum demikian. Itu ya, jadi ja'ala bukan khalaqa. Ya, khalaqa bukan ja'ala. Terus kemudian, kemarin saya dikasih tahu juga ini tentang pertanyaan yang bolehkah seorang ikhwan menikahi dua atau tiga akhwat dengan akad nikah dalam satu waktu sekaligus. Ini khawatir salah pengertian. Karena kemarin saya diberi penjelasan, mungkin pertanyaan demikian. Kalau yang dimaksud adalah menikahi tiga akhwat bergantian, ini akhwatnya tiga ada, bergantian saya nikahi akhwat ini kepada walinya, selesai, kemudian ini selesai, kedua, ketiga, selesai, ini boleh. Tapi kalau dimaksudnya adalah satu akad untuk ketiganya, maka tidak sah. Karena kan seorang menikah itu dengan walinya. Bagaimana saya, kan ingat sekali lagi, orang nikah itu tidak boleh langsung tanpa wali bagi wanita. La nikah ila biwaliyin, tidak ada nikah bagi wanita kecuali dengan seorang wali. Kan walinya beda-beda. Kalau walinya sama kan tidak boleh juga masa nikahin adik-beradik. Ini yang dimaksud ya. Jangan sampai keliru memahami. Kita pun enggak tahu ini apa yang dimaksud sebenarnya ya. Tapi mungkin ini apa? Yakinkah pertanyaan ini ada atau cuma sekedar pertanyaan? Atau mau rencana begitu? Taib. Mohon penjelasan yang pertama, dari mana kita tahu doa-doa kita diterima serta dosa-dosa kita diampuni? Allahu Akbar. Dari mana kita tahu doa-doa kita diterima? Ya, doa-doa kita diterima tergantung apa yang kita doakan pada Allah, apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada dia merasa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu dikabulkan. Doa yang mudah dikabulkan itu adalah doa yang antum minta pada dunia. Kalau antum minta dunia, kemudian Allah kasihkan dunia, maka itu dikabulkan mudah. Tapi kalau antum minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, minta akhirat, kemuliaan di akhirat, kan antum belum dikabulkan. Orang nanti di akhirat kok. Yang semacam ini kita enggak tahu apa dikabulkan atau tidak, karena waktunya, timingnya juga belum ada, nanti di akhirat. Tapi seorang dalam antara doa yang dengannya akan dikabulkan, harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Harus husnudzanni billah, harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti akan mengabulkannya. Atau mungkin antum minta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan hidayah. Berarti doa kita telah dikabulkan. Di antara doa dikabulkan kalau dalam masalah iman Islam, kita diistiqomahkan dalam taklim, diistiqomahkan dalam iman Islam kita, diistiqomahkan dalam sunnah, itu berarti Allah sudah mengabulkan apa? Doa-doa kita. Ya. Adapun tentang ampunan dosa dan seterusnya, ya kita tidak tahu Allah mengampuni atau tidak. Karena memang kita tahunya nanti di akhirat. Allah akan ampuni atau tidak? Tapi kita masih punya keyakinan seorang muslim, ya, dalam berdoa kepada Allah harus yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kata Allah dalam hadis qudsi, apa dalam hadisnya? Ini engda doni abdi wa salah, sungguhnya aku itu tergantung dengan prasangka hambaku. Ya, kalau doanya tidak diampuni, Allah tidak akan ampuni. Jadi dengan segala apapun bentuknya kita kepada Allah, harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, ya. Lalu demikian kita mengatakan agar buat hati-hati pada diri kita. Ingat ikhwan, amalan kita belum tentu diterima, sebagaimana dosa kita belum tentu diampuni. Maka perbanyaklah amalan dan teruslah minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua, dari mana kita tahu orang yang mati itu husnul khatimah atau tidak husnul khatimah? Ya, dari tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda orang itu husnul khatimah, mati di akhir dengan kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan akhirnya dari seorang itu la ilaha illallah, masuk surga. Kemudian ada tanda-tanda syahid padanya. Seorang mati dalam medan laga perang, membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan semoga dia itu, kita katakan semoga dia syahid. Orang yang ada mati tanda-tanda syahid dari sisi selain peperangan, seperti mati pada hari Jumat, seperti mati karena sakit perut, seperti mati karena melahirkan, seperti mati tenggelam, keruntuhan, kebakar, apalagi karena penyakit, taun, ini bagian daripada seorang mati dalam tanda-tanda kesyahidan, dengan syarat dia bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, orang yang mati dalam talabul ilmi, kalau antum sebagai talabul ilmi dalam hidupnya ada mencari ilmu di masjid seperti ini, antum meninggal dikategorikan sebagai pelajar ilmu, itu tanda husnul khatimah. Kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahallahu taala bila mengatakan, man mata wa huwa taliban lil ilmi kana lahu min alamatil husnul khatimah li'annahu mata ala ta'atin azimah. Barang siapa yang mati dan sedangkan dia adalah sebagai pelajar ilmu, maka ada padanya kematian yang baik, karena dia mati dalam ketaatan yang sangat agung. Di antara mati kebaikan, mati yang baik adalah mati di mana kita dicatat oleh Allah sebagai pelajar ilmu. Dan pelajar ilmu tidak mesti di bangku sekolah yang formal, tidak, belajarkan di mana saja, di masjid-masjid, di mana saja kita bisa belajar. Hari-hari kita belajar, apalagi antum sore pagi di sini ada kajian, itu sudah thalibul ilmi. Ya. Dan kita berharap kita mati terus istiqamah di atas itu. Banyak kali ini, bolehkah suami minum air susu istri? Aduh, ada-ada aja ini. Bolehkah suami minum air istri? Tidak boleh, disengajalah. Nanti anaknya nangis. Ya, ya, Apakah ketika suami minum air istri, istri menjadi anak susuhannya? Jawabannya tidak. Suami ketika menyusu atau ya tidak disengaja terminum air susunya, maka tidak dikategorikan sebagai seperti anak susuannya. Karena anak susuan itu ada syarat-syarat diantaranya, walaupun ulama khilaf, ada yang diantara mengatakan usia harus 2 tahun, tidak lebih dari itu, atau masih kecil. Ya. Bolehkah istri, enggak usah ini ya. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta cukup kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun kita tidak, sebenarnya poinnya sudah selesai pada poin kelima, tapi masih ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Al-Imam Qudamah rahimahullah taala. Bahkan di sini ada perkataan Imam Syafi'i ya, namun kita rasa cukup untuk menjelaskan sisi negatif dari uzlah dan sisi positif dari berbaur. Insyaallah kita akan masuk pembahasan berikutnya pada kitabul adabus safar, kitab tentang adab-adab pepergian jauh. Aku lu qali hada wastaghfirullah adzim subhanallahi walhamdulillah syadallah ila ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.